Hatiku hancur mengenang di berkeping-keping jadinya. Suka Pramuk Mas Leri Mahesa. Ini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan, tiada seindah waktu itu. Dunia berseri-seri, hatiku penuh harapan padamu. Just. Hidup.